بسم الله الرحمن الرحيم. بيت berikutnya kata الإمام البيقوني رحمه الله قال المؤلف رحمه الله كل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال وكل ما يعني setiap hadis akan datang nanti penjelasannya. Sekarang globalnya saja dulu mujmalnya. Naam. Setiap hadis lam yattasil bihalin yang tidak bersambung sanadnya. Ya. Sama sekali. Naam. Yani lam yattasil bihalin isnaduhu. Lam yattasil isnadu, tidak bersambung sanadnya bihal. Nah, munqati'ul awsali yani terputus. Nah, terputus dari ketersambungan. Nah, hadha huwa al-qismu ats-tsamina 'ashara, ini jenis yang ke-18 min aqsamil hadits al-madhkurati fi hadha an-nazmi wa huwa al-munqati'atul munqati'. Qalu wa kullu ma ay kullu hadithin aw kullu isnadin. Asy-syekh yani memahamkan dan mengatakan ini maksudnya yaitu kullu hadith, setiap hadith, ma di sini artinya hadith, atau apakah ma ini artinya isnad, yani kullu isnad, setiap isnad. Nah, yani ada dua kemungkinan, ai kullu hadith atau kullu isnad. Kullu ma yaitu setiap hadith atau kullu isnad, atau setiap isnad, mungkin ini mungkin itu. Lakin, nah, kemudian Syekh mengatakan lakin adh-dhahiru akan tetapi yang tampak anna muradahu, bahwa yang dimaksud oleh al-Baiquni kullu hadithin, setiap hadith bidalili qawlih, dengan dalil ucapannya lam yattasil isnaduhu, tidak bersambung sanadnya. Naam, nasina man yakra. Nah, ha? Fadal. Mulai dari mana? Ini mulai dari depan aja dari. Ini baru mulai dari awal ini, ya kan? Hah? Sudah pernah baca sebelumnya? Itu kan nahwu. Nah. Ya udah, enggak apa-apa. Alamat ridun, ha? Qira. Ai anna kullu haditsin lam yattasil isnaduhu bi ay halin. Angkat lagi ini, dekatkan. Ai anna kullu haditsin lam yattasil isnaduhu bi ay halin minal ahwali fa innahu yusamma munqati'an wa hadha bi ma'na amu bil ma'na wa hadha bil ma'na amu ha al am na'at nadman audini na wa hadha bil ma'na ami. Aywa, yaitu lam yattasil isnaduhu yaitu setiap hadis yang tidak bersambung sanadnya dengan keadaan apapun, dengan suatu keadaan dari keadaan yang ada, ya. Fa innahu yusamma munqati'an, maka itu disebut munqati'. Nah, yakni bagaimanapun bentuk keadaan tidak bersambungnya itu, maka itu disebut munqati'. Ini makna umum. Jadi setiap hadis yang sanadnya tidak bersambung, ya, bagaimanapun keadaan tidak bersambungnya itu, bentuk tidak bersambungnya itu bagaimana kan ada macam-macam sanad yang tidak bersambung itu mah macam-macam. Bagaimanapun keadaannya, yang jelas ya ada yang tidak bersambung, maka disebut mungkoti dengan makna umum. Adapun istilah khusus dengan rincian masing-masing akan datang nanti. Nah, fa idza kana al hadithu qad rawahu khamsatun al awwalu anistani anitsalisi anirabi'i anilkhamisi thumma wajadnahu marwiyan anil awwali anistani anirabi'i anilkhamisi fa huwa munqati'un. Baik, apabila satu hadis telah diriwayatkan oleh 5 rawi, yang pertama, dari yang kedua, dari yang ketiga, dari yang keempat, dari yang kelima, kemudian kita mendapati hadis itu di tempat yang lain diriwayatkan dari yang pertama dari yang ketiga, bukan dari yang kedua tapi langsung dari yang ketiga, penyebutannya dalam sanad, yakni berarti di sini putus. Nah, ya, anir rabi dari yang keempat, dari yang kelima, fahuwa munqati, karena seharusnya sanad yang bersambung yang pertama dari yang kedua, dari yang ketiga, ini yang bersambung. Ternyata kita mendapat di tempat lain sanad yang lain, al awal anis salisi, tidak melalui yang kedua, berarti kan terputus di sini karena al awal tidak bersambung dari as-salis, dia bersambungnya dengan as-sani, berarti ini munqati namanya. Baik, ya, jadi seharusnya apa, al-awwal anitha as-sani, yani yang pertama mengambil hadis itu dari yang kedua dari yang ketiga, tapi di sanad ini kita mendapati yang pertama meriwayatkan dari yang ketiga, berarti kan putus di sini. Nah, ini untuk contoh munqati, ya. Nah, walau wajadnahu marwiyan anitsani anitsalisi anirabi'i anilkhamisi fa huwa munqati'un li'annahu saqata awwaluhu. Jika kita mendapatinya di tempat yang lain dari langsung dari yang kedua hadis itu, dari yang ketiga, dari yang keempat, dari yang kelima, maka ini juga munqati'. Kenapa? Karena yang pertama jatuh, tidak ada, harusnya yang pertama dulu, ya, rawi yang pertama dulu dari yang kedua, tapi ini langsung yang disebutkan dari yang kedua kita dapati tidak ada yang pertama, berarti munqati di sini, munqati-nya di awal sanad. Nah, walau rawahul awwalu anitsani anil khamisi fa huwa aidan munqati'un anitsalisi, ya, jika kita mendapati di tempat lain diriwayatkan yang pertama dari yang ketiga, dari yang kelima, ini juga munqati'. Berapa yang jatuh ini? Yang kedua tidak ada, yang keempat juga tidak ada, di dua tempat ini. Di dua tempat inqita'nya. Nah, ya, ini gambarannya, ya. Baik. Wa yanqasimul ulama wa yuqassimul ulama. Yuqassimul ulama wal inqita'. Bergantian, nah. Ba'da. Wa yuqassimul ulama al inqita'a ila arba'ati aqsamin. Al awwalu an yakuna al inqita'a min awwal. An yakuna al inqita'u min awwal as-sanadi. Ath-thani an yakuna al inqita'u min akhir as-sanadi. Ath-thalith أن يكون الانقطاع من أثناء السند بواحد فقط. الرابع أن يكون الانقطاع من أثناء السند باثنين فأكثر على التوالي. طيب. علماء من تقسيم انقطاع يا keterputusan sanad menjadi 4 macam. Yang pertama انقطاع dari awal sanad. Ya, perhitungan awal sanad bisa difahami tadi dari contoh di atas, ya. Ya, al-awwal anitsani anitsalits anirabi' anilkhamis, terus ke atas sampai nanti ke, kalau marfu berarti sampai kepada nabi, jika mauquf berarti sampai kepada sahabat, itu maksudnya. Jadi awal ini mulai dari awal dari arah musannif ya. Kalau kita misalkan dari Al-Bukhari, dari Muslim, dari At-Tirmidzi, dari Abu Daud ya. Ya. Qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan ini yang pertama, qala haddatsana fulan ini yang kedua, qala haddatsana fulan ini yang ketiga. Terus nanti sampai ke akhir ya. Sanad yang kemudian di sana matan. Apakah Nabi kalau marfu ataukah sahabat kalau mau mauquf. Bisa difahami maksudnya ini. Yang dimaksud awal, istilah awal akhir ya. Nah, jika di awal inqita'nya berarti ini yang pertama. Inqita' itu di awal. Yang kedua, inqita' itu di akhir sanad. Di sana, di akhir. Ya. Nah, kalau di awal ini berarti di arahnya siapa ini? Di bagian musannif. Nah, baik. Kalau di akhir berarti di akhir sana yang arah matan sana. Nah, atau ke atas kita penggambarannya ya. Nah, yang ketiga, inqita' itu di pertengahan sanad biwahidin faqat, dengan satu rawi saja yang jatuh di pertengahan. Ini awal sanad di sini yang dari musannif, dari Al-Bukhari atau Muslim atau yang lainnya, dari sampai ke atas, sampai ke akhir ya Nabi kemudian matan. Nah, di pertengahan sini satu yang jatuh. Nah, tadi yang pertama di awal sini, kemudian yang jenis yang kedua di akhir, jenis yang ketiga satu di pertengahan. Di pertengahan sanad ada satu saja yang jatuh. Nah, yang keempat, an yakuna al-inqita'u min athna'is sanadi bithnaini fa aktsara 'ala at-tawali. Inqita' itu juga di pertengahan sanad sini, tetapi bukan hanya satu rawi yang hilang yang jatuh, tetapi dua, bithnain, dua atau bahkan lebih dari dua, yakni tiga atau bahkan lebih, 'ala at-tawali, secara berturut-turut, berurutan, bukan terpisah-pisah. Jadi dua di dua ya tempat di pertengahan sanad ya, ada rawi yang jatuh di situ secara berurutan, dua atau tiga berurutan. Ini jenis yang keempat. Nah, istilahnya masing-masing fa'mal qismul. Nah, jadi ikra fa'mal qismul awal. Fa'amma al-qismul awwalu wa huwa idza kana al-inqita'u min awwali sanadi fa innahu yusamma mu'allaqan. Adapun jenis yang pertama, yaitu apabila inqita' dari awal sanad. Nah, tadi ya, lihat ini ya. Dari awal sanad, dari ya, awal sanad di dari awal dari musannif, dari Bukhari misalkan. Nah, maka ini disebut mu'allak. Disebut mu'allak. Apa artinya mu'allak? Mu'allak itu sesuatu yang menggantung. Nah, jika kita menggantung sesuatu di atap gitu, tapi tidak sampai ke tanah, menggantung dia kan, karena tidak nyambung ke tanah. Dan ini dijelaskan oleh Syekh di sini. Wawajhut tasmiyati fi, ikra. وجه التسمية فيه ظاهرة لأنك إذا علقت شيئا في السقف وهو منقطع من أسفله فلن يصل إلى الأرض فلم يصل إلى الأرض فالمعلق ما حذف منه أول إسناده. Sisi penamaannya jenis ini dengan istilah mu'allaq, yaitu yang terputusnya dari awal sanad ya, sisi penamaannya tampak jelas zahirah. Kenapa? Li'annaka idza laqta syai'an fi saqf, karena sungguhnya anda jika menggantung sesuatu di atap ya, menggelantung ke bawah, wa huwa munqati'un min asfali, dan dia terputus dari lantai, tidak nyampai, digantung di atas tapi tidak nyambung, sesuatu itu tidak nyambung ke lantai, menggelantung sampai di sini saja misalnya. Nih. Hah? Falan yasila ilal ard, tidak sampai ke tanah itu. Tali antum misalnya gantung tali di atas itu, ini berapa meter ini? Dari sini. 3 misalkan ya. Tapi tali yang digantung cuma berapa? 2 meter atau 2,5. Jadi tidak sampai ke tanah ujungnya kan? Falan yasila ilal ard. Maka ini namanya menggantung. Nah. Ya, menggelantung. Fal mu'allaqu ma hudhifa minhu awwalu isnadihi. Al mu'allaq yang dibuang darinya awal sanadnya. Nah, jadi misalkan Al-Bukhari di sini yang di awal bagian awal sanad kan musannifnya Al-Bukhari ya. Al-Bukhari langsung mengatakan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mana ini sanadnya sampai kepada Nabi? Tiba-tiba di atas. Tiba-tiba qala an-nabi. Al-Bukhari mana syekhnya Bukhari? Syekh-syekhnya Bukhari sanadnya sampai kepada Nabi mana? Dibuang semua. Jadi menggantung mu'allaq. Menggantung di atas langsung qala an-nabi. Ya kan? Nah, itu mu'allaq tadi. Paham ya? Naam. Wa hadha al-mu'allaq bergantian lagi. Wahal al-mu'allaq min qismi sahih aw huwa min qismi dha'if? Baik, ini pertanyaan dari Syekh. Apakah mu'allaq itu termasuk kategori hadis yang sahih, kategorinya hadis yang sahih atau kategorinya termasuk hadis yang dha'if? Jawabannya naqulu huwa min qismi dha'if li'anna min syarti as-sahih ittisal as-sanadi. Aywa. Kami mengatakan bahwa al-mu'allaq termasuk min qismi dha'if. Sebelum lanjut, al-mu'allaq hanya salah satu dari sekian macam al-inqita'. Nah, tadi kan ya, ada keterputusan dalam sanad ya di hali min al-ahwal dengan satu keadaan yang dari keadaan-keadaan yang ada ini bagaimana keadaannya, maka itu inqita' secara umum. Rinciannya ada istilah-istilahnya, ada namanya mu'allaq yang kita pelajari sekarang dan seterusnya. Yang jelas itu semua inqita'. Yang namanya inqita' kan tidak bersambung. Sudah kita pelajari 5 syarat hadis sahih dan hasan di awal. Salah satunya ittisalus sanad. Berarti yang inqita' itu tidak memenuhi syarat ittisalus sanad. Berarti termasuk qism dha'if. Nah, dari sini sudah harus difahami. Nah, oleh karena itu jelas jawaban Syekh di sini huwa min qismi dha'if, jelas. Li'anna min syarti sahih ittisalus sanadi. Lianna ittisala sanadi min syarti sahih. Ya kan? Karena sungguhnya bersambungnya sanad termasuk syarat hadits yang sahih. Lakin ma'allaqahu al-Bukhari jaziman bihi fa huwa sahihun indahu. Wa in lam yakun ala syartihi. Tidak. Wa innama qulna sahihun indahu. Li'annahu yu'alliquhu mustadillan bihi ala al-hukmi. Wala yumkinu ay istadilla ala hukmin min ahkami lahi ta'ala illa bi syai'in sahihin indahu. Tayyib. Akan tetapi kata Syekh, ma'allaqahu al-Bukhari satu hadis yang dita'liq, yang digantung oleh al-Bukhari, yakni dibuang sanadnya dari awal. Ya. Jaziman bihi, dalam keadaan beliau menjazam, memastikan kebenarannya. Fahuwa sahihun inda, maka itu sahih di sisinya. Seperti yang saya contohkan tadi. Contoh jaziman bihi itu, Al-Bukhari mengatakan dalam sahihnya misalkan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bersabda. Ini berarti kan menjazam, menegaskan, memastikan bahwa Nabi telah bersabda. Gitu. Bisa dipahami? Naam. Wa in lam yakun ala syartih, meskipun itu tidak sesuai persyaratannya. Ya. Tidak sesuai persyaratannya karena persyaratan Al-Bukhari dalam sahihnya yang dibicarakan ini Sahih Bukhari, dan Sahih Bukhari itu banyak muallaqat. Banyak hadis-hadis muallaq dan itu tidak sesuai dengan syarat Al-Bukhari karena Sahih Bukhari itu adalah al-musnad, ya. Al-musnad, yakni yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-mu'allaq itu tidak sesuai dengan syarat Al-Bukhari. Oleh karena itu bukan inti isi kitab Sahih Al-Bukhari. Karena bukan sesuai syarat Al-Bukhari. Nah, ya. Meskipun tidak sesuai syaratnya, karena tidak sesuai syaratnya maka ditaklik oleh beliau. Tapi karena dijazam kebenarannya maka itu sahih di sisi beliau, begitu. Wa innama qulna sahihun inda, hanya sehingga kita mengatakan itu sahih di sisi Al-Bukhari. Kenapa? Li'annahu yu'alliquhu, karena Al-Bukhari menta'liknya mustadillan bihi 'alal hukm, berdalil sebagai orang yang berdalil dengan hadis mu'allaq itu atas suatu hukum. Wala yumkinu an yastadilla ala hukmin min ahkamillahi ta'ala illa bi syai'in sahihin inda. Tidak mungkin Al-Bukhari berdalilkan atas penetapan suatu hukum dari hukum-hukum Allah Ta'ala kecuali dengan suatu hadis yang sahih di sisinya. Ketika Al-Bukhari berdalil dengan itu untuk suatu hukum, berarti kita pun mengetahui bahwa itu sahih di sisinya. Misalkan Al-Bukhari membuat terjemah dalam sahihnya, memberi judul suatu hukum demikian-demikian. Kemudian setelah judul itu yang menunjukkan fikihnya beliau, hukum yang ditetapkan oleh beliau, dia pun mengatakan qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, artinya beliau berdalil dengan hadis mu'allaq ini dari nabi bersabda demikian. Oh, ini dasarnya dia menetapkan hukum ini. Paham ya? Sebagai penguat. Nah, tapi yang jadi inti di kitabnya sebenarnya ada hadis yang apa? Musnad, yang muttasil ada. Ini hanya apa? Sebagai penguat saja. Naam. Lakinnahu laisa ala syaratihi. Naam. Tapi itu bukan tidak sesuai dengan syaratnya. Naam, ikra' li'annahu. Li'annahu law kana ala syaratihi lasaqahu bisanadin hatta ya'rafu. Bisanadihi. Bisanadihi hatta ya'rafu. Hatta. Hatta ya'rafa. Baik. Ma'a annahu rahimahullahu ta'ala rubbama ya'ti bihi mu'allikan fi babihi fi babin wa muttasilan fi babin akhar fi babin akhar. Baik. Tetapi itu tidak sesuai syaratnya. Karena law kana ala syaratih, karena seandainya itu sesuai dengan persyaratannya Al-Bukhari, memenuhi syaratnya Al-Bukhari untuk dimasukkan di sahihnya, yaitu musnad yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi, lasaqahu bi sanadihi, sungguh dia akan mengurai sanadnya. Dia sungguh akan menyampaikan, beratkan hadis itu dengan mengurai sanadnya yang dimilikinya. Seandainya sanadnya sesuai persyaratan dia. Hatta yu'rafa, sehingga diketahui. Nah, ketika dia tidak mengurainya, mengurai sanadnya, tidak meriwayatkan hadis itu lengkap dengan sanadnya, tapi ditaklid, dibuang dari awal langsung saja ke ujung, langsung qaulan Nabi, itu menunjukkan bahwa tidak sesuai persyaratannya. Kata Syekh, ma'annahu rahimahullah ta'ala rubbama ya'ti bihi mu'allikan fi babin wa muttasilan fi babin akhar. Bersama dengan itu, sesungguhnya Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya Sahih Al-Bukhari, kadang-kadang beliau mendatangkan hadis mu'allak di satu bab, dan itu sebagai syahid saja, penguat, dan ternyata beliau meriwayatkan hadis itu di bab yang lain dengan sanad yang bersambung. Paham ya? Nah, begitu. Ini gambaran tentang al-mu'allaq. Nah, antum buka Sahih Bukhari, antum dapat yang mu'allaq, antum sudah tahu, oh ini mu'allaq. Antum dapat dalam Bukhari, Sahih Bukhari mengatakan, qala an-nabi, antum mengatakan, qala, menyebutkan satu sahabat misalkan, artinya dibuang sanadnya dari awal langsung saja ke akhir, langsung ke qaulan nabi atau qaula salah satu sahabat itu. Paham ya? Itu mu'allaq. Naam. Wa amma al-qismu tsani, selesaikan. Ba'da. Bagi. Baik, Bang. Wamal kitmu tani wahwa ayyakuna inqita'u min akhir sanadi fa hadha huwa mursalu. Baik. Adapun yang kedua, an yakuna inqita'u min akhir sanad, inqita'nya dari akhir sanad. Akhir sanad yang sana yang ada matan, kalau di gambaran yang tadi yang di atas ya, yang di sana ada matan. Fa hadha huwa mursal, ini mursal yang baru Belum lama kita lewati pelajaran mursal. Ma adhafahu at-tabi'iyu ilan ilan nabi, yang diidhafahkan oleh tabi'i kepada nabi. Naam. Jadi antara tabi'i dengan nabi terputus mursal. Sama? Wa ammal qismu tsalitsu. Wa ammal qismu tsalitsu wa huwa ay yakuna inqita'u min atna'i sanadi bi rajulin wahidin fa hadha yusamma munqati'an fi istilahi. Falmunqati'ah indahum. Baik, hasbuk. Adapun jenis yang ketiga, inqita' itu terjadi di pertengahan sanad bi rajul wahid, dengan satu rawi saja yang jatuh. Fa hadha yusamma munqati'an fil istilahi. Ini disebut munqati' secara istilah. Apa maksudnya fil istilah? Ini sudah dibedakan dengan muallaq, dibedakan dengan mursal. Beda dengan istilah munqati' fil ma'nal am tadi, yang sudah kita lewati tadi itu. Lihat tadi kalimatnya Ibn Uthaymin ketika menjelaskan bait al-Baiquni, wa kullu ma lam yattasil bihalin isnaduhu munqati'ul awsali. Munqati' yang dimaksud di sini apa? Ini bil makna al-am. Ini disarahnya kan belum mengatakan kun anna kull hadithin lam yattasil isnadu bi ayyi halin min al-ahwali fa innahu yusamma munqati'an wa hadha bil makna al-am. Sudah ketemu kembali tadi? Syarah qawluhu wa kullu ma ay kullu hadith aw kullu isnad dan seterusnya, aw qawluhu lam yattasil isnadu ay anna kull hadithin lam yattasil isnaduhu bi ayyi halin min al-ahwali fa innahu yusamma munqati'an wa hadha bil makna am. Ini istilah am, yakni ada keterputusan dalam bentuk apapun, pokoknya ada yang terputus di sana disebut apa? Mungkoti secara apa istilah umum. Nah, baik itu di awal, pertengahan, sebagainya. Pokoknya itu mungkoti secara umum ya. Nah, tapi ada istilahnya masing-masing secara rinci. Jika dari awal, maka disebut mu'allaq. Jika di akhir, maka disebut mursal. Jika di pertengahan satu, maka ini khusus disebut munqati'. Itu maksudnya. Fal munqati' indahum huwa, munqati' di sisi mereka adalah ma hudifa min atna'i sanadihi rawin wahidun faqat. Nah, yaitu yang terbuang dari pertengahan sanadnya satu rawi saja, itu disebut munqati'. Karena ada hadis yang di pertengahan sanad rawi yang terbuang, yang dijatuhkan bukan satu tapi dua atau tiga berturut-turut, itu lain lagi istilahnya, yaitu yang setelahnya. Amal qismur rabi'u wa huwa ayyakuna qita'u min atna'is sanadi bi rajulain fa aktara 'ala tawali fa hadha yusamma mu'addalan. Nah, adapun yang keempat, yaitu inqita' di pertengahan sanad dengan dua rawi atau lebih, alat tawali secara berturut-turut. Fahada yusamma mu'dan isa mu'dal. Coba kita kembali untuk memakan ini contoh tadi itu. Al-awwalu anithani anithalifi anirrabi anilkhamisi. Ya. Mu'dal contohnya jika. Ya. Al-awwal anithani anil khamis. Berarti yang hilang berturut-turut apa? Al-thalith dan al-rabi'. Nah, itu berarti disebut apa? Mu'dal. Kalau misalkan ya, anil khamis itu dari awal ke atas itu apa? Tadi mu'allaq. Tamam? Al-awwal anil-thani anil-rabi' anil-khamis. Ini apa? Satu yang hilang, al-thalitha. Ini munqati'. Tamam? Al-awwal anil-thani anil-thalith anil-rabi' anil-rabi'. Anggaplah al-rabi' ini tabi'i misalkan. Kemudian langsung ke nabi. Maka ini disebut mursal. Paham ya? Jadi kalau misalkan begini. Al-awwal anil-thani, anggaplah misalkan sampai atau begini, ini saja al-awwal ya, butuh tambahan. Sampai misalkan anil khomis, anil anis sadis ya. Nah, tambah satu. Al awal anis salif. Ya. Anil rabi' anis sadis. Ini apa? Putus di dua tempat tapi tidak berturut-turut. Tidak berturut-turut ini. Al awal anis salif, jatuh salif. Salis anil rabi' anis sadis. Khomis hilang lagi, disebut apa ini? Hah? Mursal bukan. Mu'allak bukan. Mu'bal juga bukan, karena mu'bal harus berturut-turut, berurutan. Berarti yang tersisa apa? Mungkoti. Nah, hatta contoh ini juga bisa rumahnya. Alih khomis. Jadi, al-awwal anis salis, jatuh tsani. Salis, ah, kemudian anil khomis, berarti asani arrobi jatuh, berturut-turut nggak? Berarti bukan mu'dal kan? Berarti apa? Mungkot ya. Baik, fadhlu. Bismillahirrahmanirrahim.